Konsultasi Syariah. Maklar mendapat fee dari kedua pihak. Pertanyaan, bolehkah maklar mendapat fee dari penjual dan sekaligus pembeli? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Upah maklar atau perantara boleh dari penjual, boleh juga dari pembeli. Tergantung aturan yang berlaku di masyarakat. Jika dia diminta penjual untuk memasarkan barang, maka pada asalnya beban biaya maklar menjadi tanggung jawab penjual. Sebaliknya, ketika pembeli yang meminta untuk dicarikan tanah ke maklar, maka biaya maklar ditanggung pembeli. Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Atram dalam disertasi beliau tentang perantara dalam bisnis yang berjudul Al-Wasatah At-Tijariyah fil Mu'amalat Al-Maliyah mengatakan, jika tidak ada kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat, maka yang lebih tepat, upah maklar menjadi tanggung jawab orang yang menyuruhnya. Jika dia menjadi pemasaran bagi penjual untuk menjual barang, maka upah maklar menjadi beban baginya. Dan jika dia menjadi wakil dari pembeli, maka kewajibannya untuk memberikan fee. Jika dia menjadi wakil keduanya, maka upah bisa dari keduanya. Al-Wasatah At-Tijariyah. Sementara itu, menurut Syafi'iyah, semua upah marketing dan maklaran adalah tanggung jawab penjual, karena dua alasan. Satu, yang mendapatkan manfaat dari adanya pemasaran dan maklar adalah penjual, sehingga barangnya lebih cepat laku. Dua, ketika pembeli telah memberi barang dengan harga sekian, berarti sudah termasuk di dalamnya adalah semua beban biaya yang dikeluarkan untuk objek itu. Misalnya, ketika pembeli telah sepakat dengan harga 1 juta per meter, berarti harga ini sudah termasuk semua biaya yang dibutuhkan untuk objek itu. Dalam Hasyiah Al-Jamal, salah satu literatur Syafi'iyah, dinyatakan, biaya maklar menjadi tanggung jawab penjual. Jika disyaratkan biaya maklar harus ditanggung pembeli, maka akad batal. Misalnya, ada orang menyatakan, saya jual beli dengan harga 10 dirham, net. Lalu pembeli mengatakan, baik saya beli. Maka makna net menunjukkan bahwa maklaran bisa menjadi tanggung jawabmu. Karena itu, jika dibebankan ke pembeli, akad menjadi batal. Hasyiah Al-Jamal. Namun pendapat yang lebih tepat bahwa upah maklar bisa saja dibebankan ke penjual ataupun pembeli. Tergantung kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat. Karena yang mendapatkan manfaat dari maklar tidak hanya penjual, namun pembeli juga bisa mendapatkannya. Dan terkadang ada biaya tambahan yang perlu dibebankan ke pembeli di luar harga objek. Selama pembeli ridho, ini dibolehkan. Ada pertanyaan yang diajukan ke Lajnah Da'imah mengenai aturan nilai fee untuk para maklar. Jawaban Lajnah Da'imah, jika ada kesepakatan antara maklar dengan penjual dan pembeli, maka biaya maklar akan dibebankan kepada pembeli atau penjual atau beban bersama. Dengan nilai yang diketahui, hukumnya dibolehkan. Dan tidak ada batasan untuk upah dengan angka tertentu, namun boleh sesuai kesepakatan dan saling ridho dari semua pihak ketika menyerahkan upah. Kemudian Lajnah Da'imah menganjurkan agar disesuaikan dengan kondisi pasar dan mengedepankan prinsip tidak memberatkan penjual maupun konsumen. Hanya saja, selayaknya upah disesuaikan dengan batasan atau pasaran yang berlaku di masyarakat, di mana maklar bisa mendapatkan ganti manfaat atas upayanya menjadi perantara dan usahanya dalam memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, dan tidak memberatkan penjual maupun pembeli, karena adanya penambahan harga melebihi biasanya. Fatwa Lajnah Da'imah. Demikian, Allahu A'lam.